إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذابها إخواني في الدين وأخواتي في الله معاشر المسلمين والمسلمة رحمني ورحمكم الله telah berlalu bagi kita penjelasan jenis yang pertama dari bentuk salawat-salawat bid'ah. Bentuk salawat-salawat bid'ah. Kemudian kata Al-Syeikh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah, melanjutkan penjelasan tentang as-salawat al-mubtada'ah. Kata beliau, رأيت كتابا في فضل الصلوات. Aku melihat sebuah kitab tentang keutamaan salawat milik seorang syekh dari Lebanon, sufi kabir, seorang sufi besar. Fihi hadhihi shighah, di mana di dalamnya terdapat lafaz sebagai berikut: Allahumma salli ala Muhammadin hatta taj'ala minhu al-ahadiyyah al-qayyumiyyah. Ya Allah, berikan salawat kepada Muhammad hingga Engkau jadikan darinya al-ahadiyyah, keesaan, al-qayyumiyyah, berdiri sendiri. Maka Asy-Syaikh rahimahullahu taala katakan, fal ahadiyyah wal qayyumiyyah min sifatillah al waridah fil Quran. Al ahadiyyah, sifat keesaan, demikian pula al qayyumiyyah, berdiri sendiri, ini termasuk dari sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Quran. Qad ja'alaha hadha syaikhu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Telah dijadikan sifat tersebut oleh syekh ini, diberikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas bagi kita ketika Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah Subhanahu wa taala. Naam, ahad. Hanya baginyalah sifat al-ahadiyah, keesaan. Bagaimana bisa sifat ini disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana pula ketika Allah tabaraka wa taala menjelaskan dalam ayatnya dalam surah Al-Baqarah dari ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyu al-qayyum. maka sifat al-qayyumiyah adalah sifat Allah tabaraka wa ta'ala yang khusus baginya, yang tidak boleh untuk diberikan dan disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti orang tersebut yang dia letakkan di dalam naam salawat ini dari salawat bid'ah, bahkan salawat syirik, naam telah mendudukkan posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejajar dengan posisi dan kedudukan Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian kata Syekh melanjutkan, wa ra'aitu fi kitab, dan aku juga melihat dalam sebuah kitab, ad'iyah as-sabah wal masa, doa-doa pagi dan sore, li syekhin suri kabir, milik seorang syekh dari Suriah, syekh besar, tokoh besar. Qauluhu atau qaulahu, Allahumma salli ala Muhammadin alladhi khalaqta min nurihi kulla syai'in. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Muhammad, alladhi khalaqta min nurihi, yang engkau ciptakan dari cahayanya, kulla syai'in, segala sesuatu. Wasyai', kata Syekh menjelaskan, kalau dibilang asyai' sesuatu, bahkan di sini dalam lafaz salawat ini menggunakan kulla. Naam. Bentuk kalimat yang sifatnya menyeluruh. Kulla syai'. Naam. Segala sesuatu. Maka asyai' yashmulu Adam wa Iblis. Mencakup Adam, mencakup Iblis. Naam. Wal qiradah wal khanazir, kera dan babi-babi, berarti ini semua diciptakan dari nurnya Muhammad. Fahal yaqulu aqilun, apakah mungkin seorang yang berakal akan berkata, bi annahum khuliqu min nuri Muhammad, bahwa mereka diciptakan dari cahaya Muhammad. Iblis diciptakan dari cahaya Muhammad. Nabiullah Adam dari cahaya Muhammad. Bahkan anjing, babi, kera, dan segala sesuatu dikatakan diciptakan dari nurnya Muhammad. Padahal sungguh barakallahu fikum, kata Syekh, laqad arafa asyaitanu khalqahu wa khalqa Adam. Syaitan atau iblis telah mengakui dan mengetahui asal mula penciptaannya, sebagaimana pula dia tahu asal mula penciptaan Nabiullah Adam alaihissalam. Hina qala fil Quran, ketika dia menyatakan di dalam Al-Quran, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia, daripada Adam. Yani ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan para malaikat bersama dengan iblis alaihi la'natullah untuk bersujud kepada Nabiullah Adam alaihi salam, aba wastakbar, maka dia enggan dan menyombongkan diri. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepadanya, dan Allah zat yang maha tahu, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai, apa yang menghalangimu dan mencegahmu untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Maka dia menyatakan, ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, aku lebih baik daripada dia menurut sangkaan dia, menurut qiyas dia yang batil dan rusak. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari api, dari nyala api. Wa khalaqtahu min tin, dan engkau ciptakan dia dari tanah. Padahal kalau mau berdasarkan penelitian dan perbandingan, antara asal mula api dengan tanah, maka sungguh tanah jauh lebih baik dari sisi asal penciptaan dan manfaat yang muncul darinya. Semua dari sekian banyak sisi, maka at-tin, na'am, itu lebih baik dibandingkan an-nar. Tanah lebih baik daripada api. Demikian penjelasan para ulama. فهذه الآية, maka ayat ini, kata Syekh, tukadzibu kalam Syekh wa tubtiluhu, mendustakan dan membatalkan atau membatilkan ucapan Syekh tersebut. Kemudian yang berikutnya, barakallahu fikum, yang keempat, wa min hadhihi shighah al-mubtada'ah, termasuk pula dari lafaz yang bid'ah, dari jenis-jenis salawat bid'ah, qauluhum atau qaulihim, as-salatu was-salamu 'alayka ya Rasulullah, daqat hilati fa'adrikni ya Habiballah. Salawat dan salam untukmu ya Rasulullah, sempit daya upayaku, maka raihlah aku ya Habiballah, wahai kekasih Allah. Kata Syekh, katakan, al-juz'ul awal min hadhihi salah sahih. Penggalan pertama dari salawat ini benar. Walakinnal khatar wasyirik. Tetapi yang bahaya dan mengandung kesyirikan adalah fil juz' atsani, dalam penggalan yang kedua, min qawlihi, dari ucapan adrikni ya Habiballah, raihlah aku wahai kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Wahada mukhalifun liqaulillah, dan ini menyelisihi ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, menyelisihi firman Allah. Allah sebutkan dalam surah An-Naml, amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su', siapakah yang mengabulkan doa orang yang kesulitan tatkala dia berdoa kepadanya, wa yakshifus su', dan siapakah yang menyingkap kesusahan. Ini pertanyaan, tetapi sebenarnya adalah istifhamul ingkar, pertanyaan dengan makna pengingkaran. Ya'ni barakallahu fikum, bahwa tidak ada satupun dari selain Allah subhanahu wa ta'ala yang mengabulkan doa orang yang kesulitan, yang menyingkap kesusahan, siapapun dari makhluk Allah tabaraka wa ta'ala. Namun orang ini menyatakan, fa'adrikni, raihlah aku, selamatkan aku. Naam. Demikian pula barakallahu fikum, wa qawlihi, juga bertentangan dan menyelisihi ucapan Allah, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Jika Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan kepadamu kesulitan, bahaya, malapetaka, fala kashifa lahu illahu, maka tidak ada yang menyingkap kesulitan dan kesusahan itu selain daripada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa kana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam idza asabahu hammun aw ghammun, sebagaimana pula Rasul sallallahu alaihi wasallam jika beliau tertimpa oleh kesedihan, gundah gulana, maka beliau katakan, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu. Ya hayyu, zat yang maha hidup, ya qayyum, zat yang maha berdiri sendiri, yang tidak butuh kepada makhluknya sedikit pun, bi rahmatika astaghitsu, dengan rahmatmu aku beristighatsah ya Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Naam, benar-benar bersandar kepada zat yang tidak pernah tidur, kepada zat yang maha hidup dan tidak pernah mengantuk. Naam. Sehingga kata Syekh rahimahullah, dengan semua ayat yang kita sebutkan tadi, فَكَيْفَ يَجُوزُ لَنَا أَنْ دَقُولَ لَهُ أَدْرِكْنَا وَنَجِّنَا. Lalu bagaimana boleh bagi kita menyatakan, raihlah aku, selamatkan aku, ya Rasulullah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, beliau pun na'am memohon dan bersandar kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana pula kata Syekh, wa hadhihi shighah, lafaz ini juga mukhalifatun liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, bertentangan dengan ucapan Rasulullah sendiri. Naam, dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan beliau katakan hasanun sahih, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta, minta hanya kepada Allah. Jika minta pertolongan, minta bantuan, mintalah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apalagi kepada yang lainnya. Sering mereka, orang-orang yang bersikap ghulu kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, naam, menyematkan untuk Rasulullah sifat sebagai Habibullah, ya Habiballah, ya Habiballah. Kalau mau jujur, memposisikan Rasulullah alaihi salatu wassalam, meskipun kita katakan bahwa Rasulullah adalah Habibullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi di sana ada manzilah, arfa' min hadihil manzilah, yang lebih tinggi dibandingkan kedudukan sebagai Habibullah, yaitu Khalilullah atau Khalilur Rahman. Naam. Dan Al-Khullah atau Al-Khalil, a'la darajatil mahabbah, adalah derajat dan tingkatan kecintaan yang paling tinggi. Sebagaimana tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, na'am, walau kuntum muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalilan. Seandainya boleh aku menjadikan salah satu dari umatku sebagai khalil, orang yang aku cinta dengan puncak kecintaan, niscaya akan aku jadikan Abu Bakar sebagai khalil, sebagai kekasihku. Walakinallaha takhadhani khalilan kama takhadha Ibrahima khalilan. Tetapi Allah telah menjadikanku sebagai khalilnya, sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim alaihi salam sebagai khalilnya, sebagai kekasihnya. Selanjutnya, yang kelima, salat al-fatih. Salawat al-fatih. Al-fatih artinya pembuka. Wasighatuha, lafadznya adalah Allahumma salli ala Muhammadin al-fatih lima ughliqa. Ya Allah, berikan salawat kepada Muhammad sebagai pembuka bagi apa yang ditutup. Si pengucap dari salawat ini, kata Syekh, dia menyangka atau mengklaim bahwa siapa yang membaca salawat ini lebih afdal dibandingkan membaca Al-Quran, naam, dengan bacaan barakallahu fikum yang tuntas, khatam, bisittati alaf marrah, lebih afdal 6,000 kali. Ya, singkat. Allahumma salli ala Muhammad al-fatih lima ughliqa. Orang yang membaca salawat ini lebih afdal baginya dibandingkan membaca Al-Quran sebanyak 6,000 kali. Dan ini dinukilkan dari Syekh Ahmad At-Tijani, Rais At-Tariqah At-Tijaniyah, sebagai pimpinan dari Tariqah Tijaniyah. Sungguh barakallahu fikum, kata beliau, innaha lasafahatun, suatu kedunguan, an ya'taqidal aqilu fadlan anil muslim, ada orang berakal, lebih-lebih lagi orang muslim, dia akan meyakini anna qira'ata hadhihi shighah al-mubtada'ah, bahwa bacaan lafaz bid'ah tersebut afdal min qira'ati kalamillah marratan wahidah, lebih afdal dibandingkan membaca Al-Qur'an satu kali, lebih-lebih lagi sampai 6000 kali. Dikatakan lebih afdal 6000 kali na'am membaca Al-Qur'anul Karim. Wa hadza ma la yaquluhu muslim. Yang demikian tidak mungkin, kelihatannya tidak mungkin, tapi ternyata mungkin dan ada yang mengucapkan demikian. Hal itu memang barakallahu fikum. Ketika syaitan sudah bermain, syaitan membolak-balikkan akal fikiran manusia, menghiasi bagi mereka sunnah menjadi suatu perkara yang jelek dan bid'ah menjadi gambaran yang sangat indah. Sebagaimana tauhid dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya, dianggap sebagai sesuatu yang na'am barakallahu fikum tidak rahmah, tetapi syirik dianggap sebaliknya. Hakada, demikian syaitan barakallahu fikum dalam menggelincirkan Bani Adam dan mempermainkan akal-akal Bani Adam. Mereka lari sejauh-jauhnya meninggalkan bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala dan bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa yaltafituna ila hadhihi al-alfaz iltifatan kamila, dan mereka lebih menoleh dan melihat na'am lafaz-lafaz seperti ini dengan na'am perhatian yang sangat luar biasa. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, adapun pensifatan Rasulullah bil fatih lima ughliqa, sebagai pembuka atas apa yang ditutup secara mutlak. Jadi secara mutlak sifatnya Rasulullah ini pembuka apa yang ditutup. Duna taqyid, tanpa ada pembatasan dengan masyiatullah. Beliau bisa membuka na'am sesuatu dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dibatasi atau dikaitkan dengan kehendak Allah, la syai'a fi, tidak ada masalah padanya. Tetapi kalau dikatakan secara mutlak, secara menyeluruh, tanpa ada taqyid, na'am, fahuwa khata, maka ini sesuatu yang keliru, salah besar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak membuka Makkah sebagaimana dalam peristiwa Fathu Makkah. Anggaplah kaitkan dengan Fathu Makkah. Kalau mau dikatakan Rasulullah Al-Fatih sebagai pembuka dalam peristiwa pembukaan kota Makkah atau penaklukan kota Makkah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak membuka Makkah na'am kecuali dengan masyiah dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pula lam yastati fatha qalbi ammihi lil imani billah, beliau tidak sanggup membuka hati pamannya untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun upaya Rasul, bukan semata-mata ketika beliau mendakwahi pamannya dalam kondisi sakaratnya di saat dia sakit parah. Sebelum itu sudah selalu dan selalu diajak oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Seumur hidupnya belum pernah terucap kalimat La ilaha illallah. Padahal ucapan yang ringkas, ringan dalam lisan untuk mengucapkannya. Tetapi al-muwaffaq man yuwaffiquhullahu subhanahu wa ta'ala. Orang yang mendapatkan taufik adalah yang dikehendaki Allah subhanahu wa ta'ala taufik baginya. Meskipun Abu Talib cinta mati kepada Rasulullah, membelanya, membela dakwahnya, senang kepada para sahabat ketika mereka berada dalam pemboikotan sampai sekian tahun lamanya, menderita mereka. Abu Talib berada di tengah-tengah mereka, ikut menanggung kesabaran. Tetapi barakallahu fikum, itu semua tidak kemudian menjadikannya menjadi muslim, orang yang bertauhid, ketika Allah tabaraka wa ta'ala tidak menginginkan baginya al-hidayah. Naam, sehingga dia pun mati di atas kesyirikannya. Sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala usaha maksimal beliau di saat pamannya sedang sakit, di sampingnya sudah ada Naam Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, Rasul menyatakan, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha indallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah sebagai kalimat yang akan aku jadikan pembela bagimu di hadapan Allah di hari kiamat. Tapi kedua orang tersebut menyatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib, engkau akan enggan dan meninggalkan ajaran Abdul Muttalib. Rasul masih menyatakan dan mengulang, ya ammi, dengan ucapan yang penuh kelembutan dan kasih sayang, menampakkan rasa cinta. Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha indallah. Mereka berdua masih mengulang pula kalimat yang sama, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Sampai kemudian Abu Talib menyatakan, huwa ala millati Abdul Muttalib. Dia, maksudnya aku, di atas ajaran agama Abdul Muttalib. Wa mata ala syirik, dia pun meninggal di atas kesyirikannya. Rasulullah bersedih dengan kesedihan yang sangat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada orang yang ia kehendaki. Kalau dikatakan Rasulullah al-Fatih dalam bentuk mutlak, al-Fatih li kulli syai' duna taqyidin bimasyiatillahi tabaraka wa ta'ala, fahada khata', maka tidak sama sekali beliau tidak sanggup untuk membuka, na'am barakallahu fikum, hati pamannya. Sebagaimana juga Abu Lahab adalah pamannya sendiri, min samimi Quraisy, dari isi dalamnya Quraisy. Tetapi tampil Abu Lahab, Abu Jahal, na'am, adalah paman-paman beliau alaihi salatu wassalam. Namun ketika Allah tidak menghendaki bagi mereka untuk dibuka pintu hidayah, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka sebagai ahlun nar. Selanjutnya, juga Allah subhanahu wa ta'ala katakan, kata Syekh, inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami membuka untukmu pembukaan yang nyata. Nah, jadi barakallahu fikum, al-fatah, pembukaan dan penaklukan, itu fadilah dan bantuan pertolongan Allah untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin. Inna fatahna, kami yang membukanya, laka, untuk wahai Muhammad, ni'matan min rabbi, sebagai nikmat dari Rabbnya, dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwan fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian selanjutnya kata beliau, yaqulu sahib dalail al-khairat fil hizb as-sabi', berkata pemilik dalailul khairat kitab Dalail Al-Khairat, dalam hizat yang ketujuh, Allahumma salli ala Muhammadin ma saja'atil hamaim wa nafa'atit tamaim. Ini tentang tamimah. Tamaim jamak dari tamimah, jimat-jimat. Dianggap bermanfaat jimat itu. At-tamimah ia al-kharzah wal-khayt wa nahwiha allati tu'allaku alal awlad wa ghairihim lil-himayati minal ain. Adalah jenis tulang atau khayt, benang, dan yang semisalnya yang digantungkan pada anak-anak sebagai perlindungan dari ain. Perlindungan dari ain. Mungkin ada, dulu masih banyak, Anda tahu sekarang, biasa ditaruh di pinggang atau di leher atau kadang di kaki, lipatan-lipatan jahitan kecil, nanti ada benangnya melingkar untuk dibuat tali mengikat pengikatnya. Ini mereka yakini, barakallahu fikum, bisa sebagai himayah minal ain, sebagai tameng perlindungan dari ain, biasanya anak-anak kecil. Maka barakallahu fikum, kata beliau, tidak bermanfaat bagi si penggantung ataupun yang digantungkan untuknya. Bahkan ini termasuk dari amalannya musyrikin. Amalannya kaum musyrikin. Bagaimana tidak? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyraka." Siapa yang menggantung tamimah, menggantung jimat, ataukah juga dalam bentuk wada'ah misalnya, na'am, benda-benda laut berupa kerang-kerang atau apa digantungkan di depan pintu atau pada tiang rumah untuk menangkal ain atau jin, serangan sihir. Ini semua mereka yakini demikian. Wahadihi kulluha min a'malil musyrikin. Ini semua termasuk dari perbuatan kaum musyrikin yang Nabi katakan, man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. Sahih rawahu Ahmad. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Sehingga lafaz yang terkandung dalam salawat tadi ini bertentangan dengan hadis yang tadi di mana Nabi alaihi salatu wasallam menjadikannya dan mengkategorikannya bagian dari perbuatan syirik. Wallahu la yarda wa la yuhibbu syirik. Allah tidak rida, tidak cinta kepada kesyirikan. Sebagaimana pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi perbuatan kesyirikan. Sebagaimana pula kata beliau, ja'a fi kitab Dalail Al-Khairat, juga datang dalam kitab Dalailul Khairat hadhihi shighah, lafaz sebagai berikut. Allahumma salli ala Muhammadin hatta la yabqa min as-salati shay'un warham Muhammadan hatta la yabqa min ar-rahmati shay'un. Ya Allah, berikan salawat kepada Muhammad hingga tidak tersisa salawat sedikit pun, dan rahmatilah Muhammad hingga tidak tersisa rahmat sedikit pun. Subhanallah. Kata Syekh jelaskan, hadhihi shighah, lafaz ini, ja'alat as-salata war-rahmah, dia menjadikan salawat dan rahmat, na'am, wahia min sifati af'alillah, ini termasuk dari sifat perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am, Allah yang menurunkan rahmat. Iya. Dia katakan atau dia menjadikannya tantahi wa tanfadu, habis dan sirna. Dia menjadikan salawat sampai habis, rahmat sampai habis. Warham Muhammadan hatta la yabqa min ar-rahmati syai. Rahmati Muhammad sampai tidak tersisa rahmat sedikit pun. Tidak ada lagi. Naam, Padahal wallahu yaruddu alaihim qailan, Allah Subhanahu wa taala membantah, qul law kana al-bahru midadan likalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Seandainya lautan sebagai tinta, lautan dijadikan tinta, air di lautan, naam, dijadikan sebagai tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, niscaya lautan itu akan habis sebelum selesai ditulis kalimat-kalimat Allah. Walau ji'na bimithlihi madada, bahkan seandainya pun kami datangkan, naam, semisal itu pula, sudah habis diganti ditambah lagi dengan yang semisal, pun tidak akan cukup untuk menulis kalimat-kalimat dari kalimat-kalimat Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fi din a'azzani Allah wa iyyakum. Selanjutnya yang ketujuh, as-salatu al-bashishiyah. Yaqulu Ibnu Bashish, dikatakan salawat bashishiyah karena dikatakan oleh Ibnu Bashish. Fiha, dia menyatakan, Allahumma ansilni min awhalit tauhid wa aghriqni fi aini bahril wihdah wa zujjabi fil ahadiyyati hatta la ara wa la asma' wala ahas illa biha wala ahussu illa biha. Ya Allah, keluarkan aku dari lumpur-lumpur tauhid dan tenggelamkan aku, naam, pada lautan keesaan, dan lemparkan aku ke dalam al-ahadiyah, ke dalam keesaan, hingga aku tidak melihat, tidak mendengar, dan tidak merasakan kecuali dengannya. Hada mazhabul qailina biwahdati al-khaliq wal-makhluk. Kata Syekh, ini adalah mazhabnya orang-orang yang memiliki akidah penyatuan antara Allah dengan makhluknya. Ini satu. Wa anna at-tauhid fihi awhal wa awsakh, dan bahwasanya tauhid itu ada lumpur-lumpurnya, sampah-sampahnya, kotoran-kotorannya. Subhanallah. Tauhid dikatakan punya sampah, punya kotoran, punya lumpur yang harus dibersihkan, yang harus ia dikeluarkan dari lumpur dan kotoran tersebut. Naam, lalu ia ingin ditenggelamkan dalam lautan wahdatil wujud. Maksud yang dimaksud bahril wahdah di sini adalah lautan wahdatul wujud. Naam, penyatuan wujud. Liyara ilahahu fi kulli syai, agar dia bisa melihat ilahnya pada segala sesuatu. Oleh karena itu, barakallahu fikum, keyakinan mereka yang menyatakan bahwa segala sesuatu telah melebur, menyatu bersama Allah, mereka katakan, وَمَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ إِلَّا إِلَهُنَا وَمَا اللَّهُ إِلَّا رَاهِبٌ فِي كَنِسَتِهِ. Tidaklah anjing dan babi kecuali Tuhan kita, dan tidaklah Allah itu kecuali seorang rahib yang berada di gereja. Jadi anjing dan babi yaitu Allah, Tuhan kita. Kenapa? Karena Allah telah menyatu dengan semua alam semesta ini, meskipun anjing dan babi ya Tuhan juga. Na'udzubillah. Mereka, barakallahu fikum, kata Syekh, orang-orang Nasrani, mereka dianggap mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala ketika mereka menyatakan Isa adalah putra Allah Subhanahu wa taala. Itu Isa dengan kedudukan yang mulia. Tetapi ini mereka telah menjadikan semuanya berada bersama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Oleh karena itu, barakallahu fikum, berhati-hatilah wahai saudaraku muslim, kata beliau, dari lafaz-lafaz bid'ah, naam, yang bisa menjatuhkan kita ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. na'am, dan berupaya untuk terus belajar agar bisa tahu, terbimbing dengan bimbingan sunnah, beramal dengan ajaran yang bersumber dari Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, bukan sekedar ikut-ikutan. Yang penting kelihatannya baik, na'am, ada bahasa Arabnya, tapi tidak tahu apa yang terkandung di dalam kalimat-kalimat tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, naktafi bihada. Subhanakallahumma wabihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.